Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mudah untuk kita syukuri kecuali Allah berikan pertolongan. Karena jalan untuk masuk surga salah satunya adalah dengan bersyukur, dan nikmat itu bukan hanya materi, hadirin. Yang materi aja kita kesulitan bersyukur, apalagi jika kita kaitkan dengan nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat bisa mentauhidkan Allah, nikmat bisa beriman kepada Allah, nikmat yakin, itu kan mahal. Abu Darda, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah menyampaikan, dan ini perkataan sangat dalam, man lam ya'rif ni'matallahi 'alaihi illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qala 'ilmuh wa hadara 'adzabuhu. Barang siapa yang tidak mengenal dan mengetahui nikmat Allah kecuali sebatas makanan dan minumannya saja. Jadi barang siapa yang gak tahu Allah itu memberikan nikmat kepada kita selain makan dan minumnya, selain materi, selain uang, dia gak sadar bahwa ilmu itu nikmat, iman itu nikmat, ketenangan itu nikmat, zikrullah itu nikmat, beribadah itu nikmat, bisa berinfak itu nikmat, punya hati yang insyirahus sadar, dada yang lapang itu nikmat, bisa datang ke kajian itu nikmat, bisa duduk berinteraksi dengan ilmunya Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, itu kenikmatan. Barang siapa yang gak sadar itu kenikmatan dan gak ngerti bahwa itu kenikmatan, kata Abu Darda, faqad qalla ilmuhu, berarti ilmunya sedikit banget. Wa hadara adzabuhu, dan azabnya hadir di tengah-tengah dia. Jadi orang yang hanya hanya berpikir dan sadar bahwa yang nikmat itu hanyalah makan dan minum, dan dia gak sadar bahwa ilmu itu nikmat misalnya, maka siap-siap aja diadab sama Allah. Dan itu menunjukkan kekerdilan ilmunya. Kok bisa ada orang beriman tidak menganggap iman itu nikmat? Nah itu aneh. kok bisa ada orang beriman gak sadar bahwa Al-Quran itu nikmat. Bisa baca Al-Quran itu nikmat. Bisa belajar Al-Quran itu nikmat. Yang lebih mahal dari makan dan minumnya, uangnya dan materinya. Kok bisa dia gak sadar itu? Berarti ilmunya cetek banget, kata Abu Darda. Dan orang kayak gini, kata Abu Darda, rentan diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahadara azabuhu. Jadi hadirin yang semoga Allah muliakan, bener gak nih kita yakin bahwa ilmu itu nikmat? Kesolehan itu nikmat. Bisa ngaji itu nikmat. Nikmat itu bukan materi aja. Dan dari sini kita terbuka loh hadirin. Kalau orang yang sadar bahwa makanan, minuman itu nikmat, materi itu nikmat, tapi gak sadar bahwa ilmu, iman, ibadah itu kenikmatan, itu aja kata para ulama rentan diazab sama Allah. Nah gimana yang gak sadar bahwa makan minumnya itu nikmat? Gimana orang yang gak sadar bahwa materi dia itu nikmat dari Allah? Dan maksud sadar di sini dia bersyukur loh, bukan hanya oh ya gue tahu ini nikmat dari Allah, ya terus lo gak sholat gitu loh. Ini kan berkaitan dengan syukur. Jadi orang yang hanya mensyukuri nikmat materi, itu aja rentan diazab. Hanya mensyukuri nikmat materi, dia udah bersyukur nih. Tapi yang dia syukuri hanya nikmat materi aja. Hanya nikmat makan, minum, duit, mobil, perusahaan, saham, lalu pakaian, jam tangan, dan seterusnya. Dan ini simple banget. Tuh tanya aja ibu-ibu. Kalau ada suami, dia bersyukur, tapi bersyukur hanya nikmat materi, nikmat uang, nikmat makanan, nikmat mobil, nikmat perusahaan. Dia gak mensyukuri, dia punya istri seperti istrinya tersebut. Nah kira-kira para istri nyaman gak digituin? Gak nyaman kan hadir. Punya suami yang gak pernah mensyukuri diri dia, gitu. Diri si istri ini. Atau kita tanya para laki-laki, para suami. Istrinya tuh bersyukur kalau dikasih, bersyukur tentang makanan, minuman, tentang harta, dan seterusnya. Istrinya bersyukur tuh. Istrinya punya ini bersyukur. Tapi istrinya gak pernah mensyukuri keberadaan dia sebagai suaminya. Gak pernah deh. Diremehin suaminya. Emangnya nyaman suami kayak begitu? Kalau gak nyaman, kok kita perlakukan Allah seperti itu? Itu loh. Jadi gak usah ribet. Masa iya sih? Yaudah, sikap Anda coba aja dengan diri Anda gitu. Biar ngerti masalah ini, coba. Punya istri? Punya. Istri Anda gak nganggap Anda. Udah. Tapi yang lain dianggap sama istri Anda. Mobil dianggap. Tasnya yang branded dianggap. Gamisnya dianggap, berliannya dianggap. Yang gak dianggap cuma Anda aja udah sebagai suaminya. Anda nyaman apa enggak? Ucapan dokter dijaga, ucapan teman-temannya diperhatikan. Kata temannya, kamu tuh jangan makan ini, jaga. Yang gak dianggap cuman ucapan Anda sebagai suami. Gimana perasaan Anda? Yang gak dianggap cuman ucapan Anda. Kalau Anda ngomong gak didengar sama istri Anda, gak nyaman. Ya iyalah gak nyaman. Lah kok Anda gak anggap firman Allah sebagai nikmat itu loh. Itu Al-Quran tuh apa? Kalau bukan firman Allah, apa firman? Ucapan Allah. Semua ucapan teman Anda perhatikan, ucapan bos Anda perhatikan, ucapan atasan Anda perhatikan, klien Anda perhatikan, Anda entertain dia. Mau apa lagi mas? Gitu. Bahkan bukan, bahkan masih lebih muda daripada kita. Kita mau bos, apalagi bos. Gue pengen kesini, ayo kita kesana. Itu ucapan diperhatikan. Ucapan Allah Anda nggak pernah perhatikan. Wajar gak ketika Abu Darda mengatakan wahadara azabuhu, ya ini siap-siap aja diazab orang kayak begini, siap-siap aja diazab. Ini hal yang sederhana diri. Sama kita ucapan customer kita perhatikan, ucapan klien kita perhatikan, ucapan bos kita perhatikan, teman kita perhatikan, ucapan nabi kita gak perhatikan. Kira-kira pantas gak kalau diadab gitu loh? Ucapan bos kita gak perhatikan, SP1 itu udah baik tuh bos, bisa jadi langsung dipecat Anda. Jadi hadirin Allah muliakan. Dalam inilah. Jadi ini harus kita renungkan. Jadi kita nih jangan hanya sekedar alhamdulillah sudah sampai hadis kesekian. Ah itu udah diperhatikan belum hadis yang kita pelajari itu? Udah kita syukuri atau belum? Udah bersyukur sama Allah atau belum? Udah bersyukur sama ulama atau belum? Udah bersyukur sama pihak yang memberikan ilmu kepada kita atau belum? Itu hal yang perlu kita camkan lah. Makanya wajar kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, qalla ilmuhu, ilmunya sedikit orang seperti itu. Wa hadara adzabuhu, dan azabnya datang kepada dia. Kok bisa gak nganggap firman Allah itu nikmat itu loh? Kok bisa gak nganggap hadis Nabi SAW itu kenikmatan? Itu kan hal yang perlu kita renungkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga kita termasuk orang yang diberikan taufik agar kita pandai bersyukur. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pondongan sunnah beliau. Kita akan lanjutkan riwayat berikutnya, hadis Muslim, hampir sama, bahkan maknanya sama dengan sebelumnya. Mari kita tuntaskan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam riwayat Muslim dikatakan kafa bil mar'i ithma an yahbisa amman yamliku qutahu. Cukuplah seseorang menanggung dosa, lagi-lagi cukuplah orang itu mendapatkan dosa saat ia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya. Ditahan-tahan. Menahan hak orang yang menjadi tanggung jawabnya itu. Jadi yang ditahan-tahan itu kutnya, makanan atau nafkah, itu hak. Padahal orang ini itu tanggung jawab dia, amman yamlik. Orang itu tanggung jawab dia. Jadi itu tuh dosa, kata para ulama. Makanya ini yang harus kita perhatikan, nggak boleh kita tahan-tahan. Kalau memang hak dia, dikasih. Kalau memang itu kebutuhan dia, diberikan. Jangan ditahan-tahan. Seringkali kita nahan-nahan tuh gak ada alasan juga. Cuman ngeremehin aja. Atau hobi nunda-nunda, akhirnya kebablasan. Jadi jangan ditahan. Jadi ini menunjukkan betapa mulianya agama kita, hadirin. Dan itu dosa. Itu dosa. Itu dosa. Hadirin Allah muliakan, dan efeknya kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Makanya ketika sebagian perlu menjelaskan hadis ini, mereka rahimahumullah dan hafidhahum itu gak bahas tentang rumah tangga aja atau keluarga. Mereka bahas tentang masyarakat. Kata mereka, wa min huna ta'ti ahamiyatul usra fi bina'il mujtama'at. Dari hadis-hadis seperti ini, itu menjelaskan pentingnya peran rumah tangga dan keluarga dalam membangun masyarakat. Kenapa? Fakullama kanatil usratu qawiyatan dzata tamasuk wa mana'a wa muna'a. Setiap kali atau setiap saat keluarga itu kuat dan punya apa, pondasi, lalu hubungan yang solid, kokoh, benteng yang kokoh, maka umat akan kokoh juga. Karena umat dan masyarakat itu terbentuk dari keluarga, ketemu keluarga, ketemu keluarga, ketemu keluarga, ketemu keluarga. Jadi kenapa Nabi SAW sangat mementingkan, cukuplah seorang berdosa ketika dia gak menafkahi. Karena dampaknya kemana-mana. Coba kalau setiap kita fokus sama rumah tangga kita, fokus sama keluarga kita, insya Allah banyak, banyak masalah sosial yang hilang dan terselesaikan. Tapi karena banyak anak yang disia-siakan, banyak istri yang gak dinafkahi, akhirnya kan orang kan harus makan, maka keluar. nyari yang lain. Nah, begitu nyari yang lain, biasanya mulailah timbul masalah-masalah baru. Dan itu bisa kemana-mana. Dan fatal. Itu hal penting. Ada kasus suaminya mampu, tapi suaminya gak nafkain istrinya, atau pelit banget. Dan ini hadis dijelaskan sebagian ulama tentang gak boleh pelit sama istri dan keluarga. Tadi belum kita jelaskannya. Ini hadis, salah satu pelajarannya, gak boleh pelit sama istri, gak boleh pelit sama anak. Tapi bukan juga memanjakan istri dan anak, bukan. Karena seringkali orang gak, apa, suami gak ngasih nahan itu bukan karena gak kerja, bukan karena gak punya uang. Ada kasus ini yang saya ceritakan, itu suaminya kerja, mapan, tapi pelit sama istri. Sampai istrinya harus ngutang sana, minjem sini. Lalu nanti terjerat pinjaman A, pinjaman B. Panjang kemana-mana akhirnya. Dan yang dipinjemin bukan hanya pihak-pihak yang merugikan dia aja pada akhirnya. Tapi juga temennya yang juga butuh duit dipinjemin. Akhirnya karena temennya juga butuh, bukan orang kaya, orang sederhana, duitnya dipinjam, hidupnya pengaruh lagi ke hidup temennya, susah lagi temennya. Temennya ini minjam lagi ke yang lain. Jadi gak selesai-selesai. Awalnya cuma gara-gara suaminya pelit gitu. Akhirnya kemana-mana. Terus habis itu sang istri dikenal tukang minjem dan gak bayar, jadi diomongin sampai didengar oleh anak-anaknya. Anak-anaknya malu, dan anak-anak kayak gitu di banyak kasus rentan jadi benci sama ibunya. Karena ibunya bikin malu dia di lingkungannya. Ya Mama, kalau utang bayar ya gitu. Iya tante, mohon maaf tante. Ya, ya. Ya anak remaja digituin. Kesel lah sama. Jadi berantakan semua cuma gara-gara suaminya pelit gitu. Kemana-mana. Nah, anak yang kecewa sama ibunya cari pelarian, keluar. Kecewa dan gini-gini. Ketemu bandar. Dirangkul. Disuruh ngaji sama bandar. Ya enggak lah. Dikasih barang. Akhirnya kecanduan. Ketika kecanduan, maka enggak ada duit, nyolong. Nyolong. Ngambil sana, ngambil sini. Gak ada barang di rumah, gak ada yang bisa dijual di rumah. Dia serang yang lain. Akhirnya kemana-mana. Habis itu ngajak-ngajak. Temennya yang gak pernah kenal dunia begitu, diajak sama dia. Akhirnya temennya yang juga galau, makai juga. Dia jerumusin tuh temen. Jadi awalnya itu gara-gara bapaknya pelit sama ibunya. Sampai begitu itu. Benar kata para ulama. Makanya kata Nabi SAW, kafa bil mar'i idma, cukuplah seseorang itu berdosa Dan dalam keterangan sebagian ulama lain, makna cukuplah seseorang itu menanggung dosa, cukuplah hal ini akan menyebabkan berbagai macam dosa yang lain. Itu maksudnya juga. Jadi kalau kita nahan-nahan, kita gak nafkahin istri atau anak, atau kita pelit, cukuplah. Hal ini itu melahirkan berbagai macam dosa yang lain. Gitu. Itu poin. Dan kasus itu banyak. Itu contoh tadi. Ada contoh lain. Ada seorang istri gak dinafkahi. Akhirnya dia harus cari pemasukan dari luar. Dan gak semua wanita seberuntung dapat tempat yang baik, kondusif, yang melindungi kehormatannya. Ada banyak tempat, enggak. Akhirnya si istri dilecehkan di tempat kerjanya. Dilecehkan. Ada yang na'udzubillah diperkosa. Na'udzubillah, teman-teman, na'udzubillah. Semoga Allah jaga para muslimat, amin, amin. Dan muslimin juga sekarang ini. Bukan hanya wanita yang di, gitu. Begitu dilecehkan, diperkosa, goncang jiwanya, berantakan. Jadi ini kemana-mana, hadirin. Benar kata para ulama kita, ini nih yang kita remehkan. Dan sering sekali gak ada alasan suami gak nafkahin istri. Ini adalah penyebab banyak dosa berikutnya. Penyebab banyak dosa berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz, tim beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan naknya kita doakan beliau secara khusus karena kita belajar buku beliau rahimahullahu rahmatan wasi'an. Bagaimana cara melatih syukur dalam suatu kondisi yang memberatkan? Ketika hendak ingin mengeluh, saya berusaha merubah keluhan menjadi kalimat syukur. Namun saya menyadari bahwa hati dan lisan masih belum sinkron. Saya berpikir bahwa ketika saya terus bersyukur dengan lisan dan memaksakannya dengan perbuatan, maka nantinya hati saya akan mulai mengikuti. Apakah cara itu dibenarkan? Mohon pencerahan Ustaz, semoga saya dan seluruh umat muslim diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu nafi. Amin. Dalam kondisi yang memberatkan, itu syukur itu level tertinggi, hadirin. Jangankan syukur, sabar aja susahnya minta ampun. Padahal sabar itu level yang rendah, yang paling, bukan rendah ya, sabar itu istimewa, tapi itu level di bawah syukur. Kan tingkatannya ada 3. Sabar, Lalu di titik yang lebih tinggi, ridho. Lalu di titik yang lebih tinggi, syukur. Nah itu puncak. Nah jangankan syukur, untuk sabar aja, apa kata Nabi SAW, wasabru dhiya, sabar itu dhiya, cahaya yang panas. Ibaratnya kita itu sedang berada di bawah terik sinar matahari jam 12 siang. Wong di negara tropis kayak Indonesia aja panas, apalagi kalau di Arab misalnya, di padang pasir. Panas. Itu sabar. Bagaimana dengan syukur? Dan syukur level bukan persis di atas, di atasnya lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, gak mudah buat syukur. Gimana caranya? Bertahap dulu lah. Yang pertama sabar dulu, nahan dulu. Nanti kalau sabar sudah fasih, sudah pokoknya setiap ada masalah bisa nahan diri. Setiap ada masalah bisa nahan diri. Itu insya Allah otomatis kalau itu. Nanti kita dengan terus belajar ya, terus nuntut ilmu, itu kita akan naik kelas ke ridho. Udah bisa ridho gitu, udah plong gitu, ngadepin apa-apa plong gitu. Udah gak perlu nahan lagi. Alhamdulillah gak ada yang perlu ditahan, plong-plong aja. Nah terus nanti naik kelas ke bersyukur gitu. Gitulah hadirin. Ya kalau kita naik mobil, begitu start gitu langsung kita masukin gigi 5, kira-kira mobilnya gimana hadirin? Kan berantakan ya. Manual gitu. Start nyalain mesin, kita jalan ya, bismillah, baca doa gitu, baca doa. Langsung gigi 5 gas. Gimana ceritanya itu mobil? Dan gimana rasanya kita di dalam mobil kayak begitu? Jadi gimana? Ya tanyalah semua orang jago mobil. Masuk gigi 1 dulu. Gigi 1, gigi 2. Gigi 2, gigi 3. Gigi 3 turun ke 4. Baru gigi 4 masuk 5 deh gitu. Jangan langsung, ini syukur tuh gigi 5 hadirin. Itu udah paling top sudah. Gak ada yang lebih top dari itu. Sabar tuh, kita tuh babak belur hadirin sabar. Dia kata Nabi SAW. Banyak doa. Dan yang paling penting, banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu udah. Makanya kan dalam surat Al-Furqan apa? Liman arada ayyadzakara au arada syukura. Itu. Sebelum ayat Ibadur Rahman Al-Furqan. Ini Allah putar itu siang dan malam dengan segala ceritanya, dinamikanya untuk apa? Untuk orang yang mau mengingat. Atau orang yang mau bersyukur. Jadi mengingat itu dan bersyukur itu gak bisa dipisahkan. Tapi butuh waktulah ke sana. Allah Ta'ala misawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin diberkahi dan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan kita jujur dengan Allah. Jazakallahu khairan barakallahu fikum fikum barakallahu. Ini tuh sebenarnya kajian khusus ya. Tapi karena kita sering sebutkan harus jujur sama Allah, jujur sama Allah, singkat saja. Nanti semoga Allah kasih taufik untuk bisa kita kaji ini secara utuh. jujur sama Allah itu adalah kondisi di mana kita punya tiga hal. Yang pertama lillah. Lillah itu karena Allah, ikhlas. Yang kedua billah, yaitu billah itu dengan pertolongan Allah. Artinya minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga fillah. Apa arti fillah? Di jalan Allah. Jadi kalau kita dalam menjalani sebuah hal karena Allah, minta pertolongan kepada Allah dan berada di jalan Allah, maka itulah jujur kepada Allah itu. Jadi selalu kalau misalnya kita dengar kata kamu harus jujur sama Allah, berarti kamu harus ikhlas dan minta pertolongan sama Allah dan selalu berada di jalan Allah. Itu poin. Lillah, billah, fillah. Nah, itu. Pokoknya ingat bahasa Arabnya sebenarnya simple. Lillah, lillah kan udah sehari-hari lah kita. Oh, gue sih kalau ngerti apa-apa lillah gitu. Nah, itu maksudnya ikhlas. Billah, nah ini billah. Minta pertolongan sama. Lalu fillah, di jalan Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan ada banyak pertanyaan tentang bagaimana jika ayah kita tidak menafkahi ibu kita. Kita akan bahas secara khusus nanti pada waktunya bismillah, dan kita belum memperinci masalah nafkah secara detail ya. Kita baru mengikuti alur dan pelajaran dari dalil yang dibawakan Imam An-Nawawi. Insyaallah pada waktunya kita akan bahas secara rinci dalam masalah ini. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.